Mitra bisnis, aksi blokade jalur utama angkutan batu bara di Kalimantan akibat tidak dipenuhinya permintaan tambahan kuota BBM bersubsidi mengundang kecaman. Jika dibiarkan berlarut, aksi ini bakal mengancam kelangkaan industri dan pasokan listrik di Pulau Jawa dan Bali. Pasalnya, hampir 50% PLTU milik PLN di Jawa dan Bali mengandalkan pasokan batu bara dari Kalimantan. Bila blokade ini berlangsung lama, wilayah Jawa dan Bali akan gelap gulita. Untuk membicarakan masalah ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang terlihat di kasus ini? Ya, ini sebenarnya satu yang sangat jelek contoh daripada rakyat kita ya. Bahwa ini semua memperlihatkan kewibawaan pemerintah itu sudah menurun. Sehingga pemerintah itu baru setelah dipaksa-paksa baru mau melaksanakan apa yang diminta. Seharusnya kan nggak boleh begitu. Kalau ada masalah antara pemerintah pusat daerah itu kan pemerintah daerah itu harus bicarakan secara tertutup. Kalau ngancam pun harus tertutup, jangan bicara di depan masyarakat. Dong. Kalau itu saling mengancam-mengancam, bagaimana integritas negara kesatuan kita kan? Ini satu permulaan menurut saya sangat jelek sekali contohnya, sehingga nanti semua orang melakukan yang sama. Kalau nggak di demo, pemerintah pusat ini kayak nggak jalan gitu loh, dan sambil putusan. Dan ini menurut saya satu pembelajaran, sehingga rakyat kita nanti yang nggak mengerti soal, kali dia akan lakukan yang sama untuk memaksakan you. Sehingga bagaimana you mau menegakkan kewibawaan, menegakkan semua you punya kebijakan kalau ini semua bisa saja dilakukan melalui paksaan-paksaan yang seperti ini. Ya seperti yang terjadi terhadap Lady Gaga ini kan juga begitu. Kalau tidak dipaksa alasan keamanan, tidak jadi. Itu kan memalukan kita semua di dalam negeri maupun luar negeri. Seolah-olah kita ini tidak kompak dan tidak bisa bersatu untuk menghadapi daripada ya, ekonomi dan lain-lain ini. Nah, ini menurut saya yang tidak tepat ya. Akhirnya kan kalau gubernur sudah kasih green light kan tentu semua apa mahasiswa apapun ikut-ikut saja kan. Bikin rame kan. Akhirnya siapa yang rugi? Semua rugi. Tapi bagaimana kalau ini contoh-contoh ini kan tanpa pemimpin kita itu pikirannya pendek aja semuanya dan sama sekali tidak bisa diselesaikan secara baik-baik begitu. Dan secara tertutup aja, jangan rakyat dibawa akhirnya nanti tidak tahu akibatnya kayak apa masa depan kita ini. Gimana yang mempertahankan negara kesatuan? Dulu begitu juga waktu PRRI Permesta kan. Itu semua begitu, pemerintah daerahnya ribut sama pusat, sudah itu di-back sama ABRI, ya berontaklah itu menjadi PRI pemerintah, jadi kosnya lebih mahal untuk semuanya kita. Apa kita nggak pernah belajar-belajar daripada kejadian ini semuanya? Dan ini kan bukan cara untuk berdemokrasi menurut saya. Jadi proses demokrasi di pemerintahan kita pun sebenarnya tidak jalan ya Pak? Iya, jadi nggak jalan semua ini. Kewibawaannya semua ini seolah-olah kita ini nggak jalan semua. Semua mesti bertindak kalau nggak dengan paksaan-paksaan kayak semuanya nggak bergeming gitu. Dan ini kan semua sesuatu pelajaran yang jelek buat rakyat kita kan. Pemerintah sendiri kasih contoh yang mesti begitu-begitu. Kan itu menurut saya sehingga akhirnya you hilang di bawah sama sekali kalau ini sering-sering terjadi kan. Demikian Sofyan Wanandi, saya Fahmi Andrian.